Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan akhwat min rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Demikian juga jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah, dan pada pertemuan lalu kita telah selesai dua pertemuan tentang Ghazwatul Hunain, ya. Sekarang setelah Ghazwatul Hunain, kita lanjutkan tentang Ghazwatul Taif, karena sebenarnya perang Taif ini adalah kelanjutan dari perang Hunain. Kenapa bisa demikian? Karena telah kita bahas pada perang Hunain, kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif, mereka kabur dari Hunain dan mereka meninggalkan ghanimah yang sangat banyak, ya, ribuan onta, ribuan kambing, banyak sekali ghanimah yang mereka tinggalkan, termasuk budak-budak, kemudian istri-istri mereka, banyak sekali yang mereka tinggalkan. Tetapi yang tujuannya pimpinan mereka itu Malik bin Auf An-Nasri membawa segala harta mereka dan bawa istri-istri mereka agar mereka tidak kabur, ternyata mereka juga kabur. Mereka kabur ke mana? Mereka kabur ke Taif. Ya, kaburlah mereka seluruhnya, kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif. Mereka masuk ke kota Taif bersama pimpinan mereka Malik bin Auf An-Nasri. Lalu mereka pun masuk dalam benteng yang ada di Taif. Maka Rasulullah SAW berjalan menuju kepada mereka, menuju Taif. Setelah urusan Hunain sudah selesai, Rasulullah menuju ke Taif. Rasulullah SAW belum bagi ghanimah. Rasulullah SAW belum bagi ghanimah karena meskipun musuh sudah kabur, tapi belum selesai. Dikejarlah oleh Nabi dan para sahabat menuju Taif. Dan itu terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Ya. Bulan Syawal pada tahun 8 Hijriah. Ya, ingat Fathu Makkah, bulan Ramadan, ya. Kemudian Hunain, kemudian sekarang Taif. Berdekatan antara Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah langsung perang Hunain, setelah perang Hunain sekarang perang Taif. Mereka masuk semua ke dalam benteng di Taif. Rasulullah SAW pun berjalan menuju ke Taif dan beliau menjadikan pemimpin perang pasukan di bagian depan adalah Khalid bin Walid. Ya. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah SAW melewati kuburan Abu Regal. Siapa Abu Regal? Abu Regal adalah salah seorang dari nenek moyang dari kabilah Thaqif dan dia dari keturunan kaum Samud. Keturunan kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, disebutkan ketika Allah memberi kebinasaan kepada kaum Samud berupa halilintar, ya, kemudian berupa gempa yang dahsyat, ya. Ketika itu Abu Regal ini dari kaum Samud ini sedang berada di kota Mekah. Sedang berada di kota Mekah, ya. Kita tahu Diyar Samud dengan kota Mekah agak jauh, ya. Sekitar 400 sama 300, sekitar 700 km, ya. Ketika itu Abu Regal sedang berada di kota Mekah sehingga dia tidak terkena azab. Nabi SAW bersabda, "Hadza qabru Abi Regal." Ini adalah kuburannya Abu Regal, wa huwa Abu Thaqif, inilah nenek moyangnya kaum Bani Thaqif. Wa kana min Samud, dan dia dari kaum Samud. Kana fi haramillah, dia berada di kota Mekah. Famana'ahu haramullah min adzabillah, maka gara-gara di kota Mekah Allah tidak menimpakan azab kepada dia. Falamma kharaja minhu, tatkala dia keluar dari kota Mekah, asabathu niqmatul lati asabat qaumahu bihadzal makan, maka dia sedang keluar menuju Taif, mungkin yaitu karena Taif dekat dengan kota Mekah, dia keluar dari kota Mekah dari tanah haram, Allah pun menimpakan dia azab di tempat ini. Fadufina fihi, maka dia pun dikuburkan di tempat ini. Wa ayatu dzalik annahu dufina ma'ahu ghusnun min dzahab. Di antara tandanya dia dikuburkan bersama dia bawa ghusnun, itu semacam tangkai tapi terbuat dari bukan dari kayu tapi dari emas. In antum nabastum anhu asabtumuhu ma'ahu, kalau kalian gali di kuburannya kalian akan dapati tangkai emas tersebut. Fabtadarahu an-nas fastakhrajul ghusn, kemudian orang-orang pun membuka kuburannya dan ternyata benar ada tangkai emas tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan meninggalkan Abu Regal, ya, sampai akhirnya tiba dekat dengan benteng Taif. Maka Rasulullah SAW pun membuat kemnya di situ, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh kaum muslimin untuk mengepung kota Taif. Ada khilaf di kalangan para ulama, berapa lama Nabi SAW mengepung kota Taif sehingga mereka tidak bisa keluar dari benteng mereka. Ada yang mengatakan belasan hari, ada yang mengatakan 20 sekian hari, ada yang mengatakan 40 hari, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya Nabi mengepung benteng kota Taif kira-kira sebulan. Kira-kira sebulan. Namun orang-orang thaqif ternyata dalam benteng mereka, mereka sudah menyediakan segalanya, makanan, minuman, alat peperangan. Mereka sudah persiapan penuh untuk berperang dengan siapa saja. Makanya ketika mereka masuk dalam benteng mereka, mereka dalam pertahanan yang kuat. Mungkin untuk persiapan logistik untuk berapa bulan, ya, kemudian alat segala hal yang diperlukan. Maka ketika kaum muslimin berkem dekat benteng mereka, maka orang-orang Thaqif pun keluar dari benteng mereka dari atas, kemudian memanahi kaum muslimin. Memanahi kaum muslimin, melempar dengan batu, dengan lemparan yang kuat, ya, sampai sebagian kaum muslimin terluka. Sebagian kaum muslimin terluka karena kem mereka dekat dengan benteng. Hal ini menjadikan karena kondisi yang tidak nyaman, mereka dilempar, dipanah, kemudian dilempar dengan batu bebatuan, sehingga kalau dari arah atas tentu keras, ya, lemparan tersebut, sehingga banyak kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin terluka. Akhirnya Rasulullah SAW terpaksa untuk meninggalkan lokasi tersebut, kemudian pindah di lokasi lain yang sekarang dibangun Masjid Taif. Sekarang dibangun kota Taif yang namanya Masjid Taif. Ya, disitulah Rasulullah SAW dulu camp di situ. Berkem di situ, ya. Ketika itu yang bersama Nabi dalam peperangan tersebut istrinya adalah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Kita tahu Nabi SAW ketika bersafar dia bawa istrinya, ya. Beliau mengadakan undian siapa yang keluar namanya maka ikut bersama Nabi dalam safarnya. Ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap istrinya. Dalam safar Rasulullah selalu membawa istrinya. Bahkan dalam safar yang seperti dalam peperangan Rasulullah SAW tetap membawa istrinya. Ketika itu yang dibawa oleh Nabi adalah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau seorang tidak merepotkan dia bawa istrinya, lebih baik dia bersafar dengan istrinya. Ya. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemani dia dalam perjalanan, dalam dia pun butuh teman ketika istirahat. Kalau memang tidak merepotkan, tapi ada hal-hal tertentu kita tidak bisa bawa istri. Jadi maksudnya biasakan seorang bersafar bawa istri, karena itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kisah yang terjadi, ya, itu kisah Al-Mukhannas. Mukhannas adalah seorang laki yang bencong, laki ke wanita-wanita namanya apa? Banci, ya. Di zaman Nabi ada seorang banci, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian di sisi Ummu Salamah ada saudaranya yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, ya. Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Karena Ummu Salamah adalah Ummu Salamah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ada saudaranya Abdullah bin Abi Umayyah. Dan ada Mukhannas, ada seorang bencong laki-laki, ya. Yudu'a Hitan namanya Hit. Maka laki-laki ini, banci ini ngobrol sama Abdullah bin Abi Umayyah, ngobrol. Apa kata banci ini? Laki-laki, ya, dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, "Ya Abdullah, in fatahallahu alaikum at-Taif gadan fa alayka bibnati Ghailan." Ya. Fa innaha tuqbilu bi arba wa tudbiru bi thaman, ya. Dia berkata, ngobrol tentang wanita. Dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah, "Wahai Abdullah bin Abi Umayyah, kalau besok Allah memenangkan kalian menaklukkan kota Taif, hendaknya kau cari putrinya Ghailan, namanya Badiyah, dan dia nanti masuk Islam. Ini wanita cantik," katanya. "Wanita cantik, bodinya bagus. Fa innaha tuqbilu bil arba." Kalau kita lihat dari depan kelihatan 4 tonjolan tubuhnya, kalau dia balik belakang kelihatan 8 tonjolan tubuhnya. Wallah alam maksudnya apa. Tapi dikatakan fa innaha tuqbilu bil arba, kalau dari depan dilihat ada 4 tonjolan, kalau dia balik belakang ada 8 tonjolan. Artinya lelaki ini mensifati tentang wanita yang dia lihat. Maka Rasulullah SAW berkata, "La yadkhulanna haula'i 'alaikunna." Jangan sampai ini laki-laki seperti ini ketemu kalian, ya, wahai para wanita. Karena ternyata dia, meskipun dia banci, disangka tidak berhasrat, ternyata dia mensifati wanita, ya. Dia tahu bentuknya sebenarnya, ini menimbulkan fitnah. Mungkin dia tidak berhasil, tapi dia ketemu dengan lelaki lain, dia akan cerita tentang, oh saya tadi ketemu cewek begini, perempuan begini-begini, maka Rasulullah mengatakan tidak boleh lagi ketemu dengan wanita orang yang seperti ini. Ya. Taib, kita lanjutkan ya. Rasulullah selalu memikirkan bagaimana cara melawan orang Taif, sementara mereka melempar dari atas benteng, sulit untuk melawan mereka. Akhirnya Rasulullah SAW membuat manjanik. Manjanik itu semacam ketapel raksasa, ya. Ya, ketapel besar, alat untuk dilemparkan ke atas, ya. Jadi alat pelempar, sebenarnya alat pelempar dengan tali kemudian dilemparkan, ya, ketapel tapi besar, ya, dengan alat pelemparannya untuk melemparkan serangan kepada Bani Thaqif dan Hawazin yang ada dalam benteng Taif. Dan inilah manjanik pertama yang dilakukan, yang digunakan dalam Islam. Manjanik pertama. Kemudian juga Rasulullah SAW menebarkan duri-duri di sekitar benteng. Kalau mereka keluar, mereka akan celaka, ya. Ini namanya peperangan, segala strategi dilakukan, ya. Kemudian Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk memanah mereka, ya. Selain menggunakan manjanik, kalau ada yang keluar mereka panah dari bawah, ya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Najih As-Sulami, dia berkata, "Hasarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hisna Taif. Kami mengepung benteng kota Taif. Sami'tu fa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Man balagha bisahmin falahu darajatun fil jannah.' Barang siapa yang bisa manah dengan panahnya sampai ke musuh, ya, maka dia mendapat satu derajat di surga. Wa man rama bisahmin fi sabilillah azza wa jalla fa huwa lahu adlu muharrar. Barang siapa yang melemparkan panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan seperti dalam jihad seperti pahala memerdekakan seorang budak. Wa man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nurun yaumil qiyamah. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah sampai akhirnya ada uban di rambutnya, maka uban-uban yang rambutnya tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Kata Abu Najih setelah meriwayatkan hadis ini, fabalagtu yauma idzin 16 sahman. Saya berhasil pada hari itu 16 panah saya panahkan ke musuh, karena tidak mudah, mungkin bentengnya tinggi, panah sulit sampai ke atas, tapi Rasulullah kasih motivasi. Siapa yang panahnya sampai ke atas, maka dia dapat satu derajat di surga. Ketika peperangan sulit dilakukan, hanya sekedar dari panah bawah ke atas, atas ke bawah, yang sulit, ya, posisi menguntungkan bagi Bani Thaqif. Dari kaum Thaqif dan kabilah Hawazin, menguntungkan mereka, karena mereka posisi di atas, sehingga panah mereka kuat. Lagi pula mereka berlindung di balik tembok, di balik dinding. Bisa jadi mereka lewat lubang-lubang dengan panah. Kaum muslimin malah dari bawah, itu sulit. Mau tidak mau bagaimana caranya untuk bisa menembus benteng Taif tersebut. Ya, harus. Sementara mereka tidak mungkin mendekat ke benteng. Kalau mereka dekat ke benteng, semua batu-batu dilemparkan, anak panah dilemparkan, sehingga sulit untuk bisa masuk ke dalam benteng. Tapi tidak ada cara lain kecuali menghancurkan pintu benteng Taif tersebut. Maka Rasulullah SAW pun kaum muslimin menggunakan dabbabah. Dabbabah, ya, yaitu semacam semacam kereta, ya, yang terbuat dari kulit atau apa di atasnya, dan kaum muslimin di bawahnya. Jadi mereka berlindung. Kalau ada anak panah, ada batu, maka mereka berlindung karena mereka berada di bawah semacam kereta. Kemudian mereka berlindung berjalan menuju ke pintu gerbang benteng Taif tersebut untuk mereka buka. Ya. Tujuannya adalah sampai situ kemudian membolongi pintu benteng tersebut. Ya. Mulailah mereka berjalan dengan di bawah dabbabah tersebut. Mereka menuju ke gerbang, tetapi dilihat oleh kabilah Thaqif, maka mereka pun melempar, ya, mereka melempar sepotong besi yang dipanaskan merah, ya, kemudian dilemparkan ke atas dabbabah tadi, membakar dabbabah tadi yang terbuat dari kulit tadi terbakar. Akhirnya kaum muslimin sahabat keluar di bawah. Ketika keluar di bawah, mereka dipanah dengan panah-panah dan banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Para sahabat tidak berhasil. Ternyata Thaqif pintar, dia lemparkan besi panas sehingga terbakar. Akhirnya para sahabat kebuka, keluar, akhirnya kena panah, banyak yang meninggal di antara mereka. Berbagai cara dilakukan oleh Rasulullah SAW, dengan manjanik, dengan panah, dengan dabbabah, tapi tidak berhasil. Ya, sebulan Rasulullah mengepung mereka dan tidak berhasil. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh untuk memotong kebun-kebun anggur yang ada di Thaqif dan dibakar. Rasulullah SAW bakar, ya, kaum muslimin. Dan itu adalah sumber penghasilan mereka, anggur, orang-orang Thaqif. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang mereka juga buah-buahan di sana banyak, ya. Kalau kita ke Thaqif, kita bisa beli buah-buahan di Thaqif. Di antaranya ada anggur, ya. Maka kaum muslimin memotong kebun mereka, ya, sebagian dirusak. Maka Thaqif meminta kepada Nabi, mereka menyebut nama Allah dan atas nama Rahim, kita ini satu rahim, kita masih bersaudara, ya, jangan potong, ya, kita perang aja, jangan usah potong-potong harta kami, jangan dirusak kebun kami. Maka mereka berkata, lima taqta'u amwalana, wahai Muhammad, kenapa kau rusak harta kami? Imma anta khudhaha in dhaharta alaina, kalau kalian menang ambil aja, ngapain dipotong yang rusak? Wa imma anta da'alillahi warrahim, kalau tidak jangan kau rusak karena kita, karena Allah dan karena persaudaraan di antara kita, jangan rusak. Kenapa dirusak? Akhirnya Rasulullah SAW berkata, fa inni ada'uha lillahi warrahim, aku, ya sudah, tidak usah dirusak karena Allah dan karena persaudaraan, ya, sama-sama Arab, ya, sama-sama bertetangga antara, apalagi Rasulullah SAW pernah tinggal di Taif, ya, Rasulullah SAW pernah tinggal di Bani Sa'ad, ya, di Halimah Sa'diyah dan di Taif. Berbagai cara dipikirkan oleh Nabi. Di antara hal yang dipikirkan oleh Nabi, Nabi berkata, menyuruh seorang untuk menyeru, berteriak, ya, ayyuma abdin nazala minal hisni wa kharaja ilayna fahuwa hur. Maka mereka punya budak-budak banyak. Maka ada pengumuman diteriakkan oleh seorang pemberi pengumuman dari kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, budak mana saja yang keluar dari benteng dan menuju kami, maka dia merdeka. Maka dia merdeka. Ini cita-cita budak ingin merdeka. Rasulullah tawarkan, siapa budak turun dari benteng kepada kami merdeka. Maka turunlah 23 budak. 23 budak semua keluar ingin merdeka dan mereka dimerdekakan. Di antara budak-budak tersebut ada namanya Nufay bin Masruh. Nufay bin Masruh, dia adalah Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Nufay. Nufay bin Masruh ini ketika dia ingin keluar dari benteng Taif, maka dia menggunakan tadalla bi bakratin mustadiratin. Maka dia keluar dengan bakra. Bakra itu alat yang kalau di sumur kan di atasnya ada seperti bundaran untuk taruh tali, untuk gini, ya. Tali di sini yang untuk bundaran untuk taruh tali itu namanya bakrah dalam bahasa Arab. Dia gunakan alat itu, mungkin turun pelan-pelan menuju ke bawah. Maka sejak itu dia dikenal dengan Abu Bakrah. Dikenal dengan Abu Bakrah karena bahasa Arab namanya Bakrah itu. Ya. Maka budak-budak tadi masuk Islam dan mereka dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya Abu Bakrah. Rupanya dia budak yang cemerlang, ya. Nanti ketika Thaqif di kemudian hari masuk Islam, mereka minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu Abu Bakrah kembalikan kepada kami, itu budak kami, kembalikan kepada kami." Rasulullah SAW tidak mau. Rasulullah SAW berkata, "Huwa taliqullah wa taliqu Rasulillah." Dia adalah budak yang dimerdekakan oleh Allah dan dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah maula. Maula adalah sebutan bagi budak yang dimerdekakan. Jadi maula Rasulillah maksudnya budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang asalnya adalah budak yang turun dari benteng untuk bergabung dengan kaum muslimin. Baik. Tadi sudah kita sebutkan pengepungan sekitar sebulan tapi tidak ada hasilnya. Rupanya Thaqif memiliki pertahanan yang kuat, persiapan yang matang, ya, peralatan perang yang banyak, anak panah yang banyak, ya, batu-batu yang banyak, sulit, ya. Rasulullah sebulan juga butuh makan, para sahabat juga realistis, sulit sebulan. Bagaimana mentah mereka punya persediaan berapa bulan dalam benteng, ya. Sementara para sahabat juga ya realistis, butuh ini, butuh anu, ya, mengepung sebulan dengan pasukan yang banyak tidak mudah, ya, mengurusi sekitar pasukan sahabat sekitar 12 ribu orang. Tidak mudah untuk ngurusi 12 ribu orang, makannya, minumnya, dan lain-lainnya. Maka Rasulullah SAW mimpi suatu hari. Kemudian Rasulullah SAW ceritakan mimpinya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasanya dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW mengepung, ketika Rasulullah SAW sedang mengepung Bani Thaqif di benteng tersebut. Rasulullah SAW berkata, apa mimpinya? Kata Rasulullah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, inni ru'aitu anni uhdiyat li qa'batun mamlu'atun zubdan. Ya Abu Bakar, aku lihat dalam mimpiku, aku diberi hadiah berupa Ka'bah, itu gelas yang besar yang penuh dengan zubdan, yaitu semacam susu, ya. Fanakara hadikun. Lalu ada gelas besar tersebut ternyata dipatok oleh ayam jago sampai bolong. Faharaqa ma fiha. Maka yang ada dalam gelas tersebut, air susunya tumpah semua. Air susunya tumpah semua. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar menafsirkan mimpi tersebut. Rasulullah juga bisa menafsirkan, tapi Rasulullah ingin bertanya kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, ma adhunnu an tudrika minhum yaumaka hadha ma turid. Kata Abu Bakar, menurutku mimpi itu menunjukkan bahwasanya apa yang kau inginkan tidak akan kau dapatkan pada hari ini dari Thaqif. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, wa ana la ara dhalik. Dan aku tidak memandang hal tersebut. Ya. Artinya Rasulullah SAW tetap berusaha, ya. Tetap berusaha, ya. Mungkin masih ada kesempatan. Tapi Abu Bakar mimpi, dia menafsirkan bahwasanya kayaknya tidak akan berhasil, ya. Wala alam, ini sepertinya Rasulullah SAW juga mengatakan, la ara dhalik, aku juga memandang aku tidak bakalan bisa mengalahkan mereka. Tapi pengepungan berlanjut, ya. Namun sulit bagi kaum muslimin. Ya. Tidak, Allah tidak memberi kemenangan bagi Rasulullah untuk menaklukkan kota Taif. Maka akhirnya Rasulullah melihat harus pulang, realistis sulit, realitanya menunjukkan sulit untuk berhadapan dengan kondisi demikian, maka Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nadi fil nas inna qafiluna insyaallah." Wahai Umar, apalagi setelah mimpi tadi. Maka kata Rasulullah, "Wahai Umar, beri pengumuman kepada pasukan semuanya, inna qafiluna insyaallah, kita pulang insyaallah. Kita pulang insyaallah." Maka Umar berteriak, "Inna qafiluna insyaallah. Kita pulang insyaallah." Ternyata kaum muslimin merasa berat, kok disuruh pulang? Sudah sebulan mengepung. Wastangkaru, kata mereka, enggak, mereka pengin bertahan. Kata mereka, "Nadhhab wala naftahuhu. Nadhhab wala naftahuhu." Kita pulang dan kita belum berhasil menaklukkan kota Taif? Enggak. Kita bertahan, kata para sahabat. Kata Rasulullah, kalau begitu, ugdu alal kita, lalu gitu, ayo perang, kata Rasulullah. Semangatlah mereka, perang lagi. Besok hari mereka perang lagi, tadinya harusnya pulang. Rasulullah realistis, ya. Dan demikian dalam peperangan Rasulullah realistis. Ketika kita contohkan misalnya perang Khandaq, Rasulullah SAW melihat pasukan cuma 2,000-an atau 3,000-an, musuh 10,000, secara realitas sulit untuk berhadapan. Ya caranya gimana? Bikin khandak supaya mereka tidak bisa masuk. Realistis maksudnya perang, kita juga disuruh mengambil ikhtiar sebab, ya, kalau tidak mungkin kan kita harus punya strategi. Rasulullah sudah sebulan kelihatannya tidak mungkin menaklukkan, ya sudah pulang, harusnya demikian. Tapi para sahabat semangat, kita pulang enggak menang, gimana? Lanjut. Kita pulang enggak menang, kita lanjut, ya. Akhirnya mereka berkata, setelah mereka besoknya perang lagi, ternyata banyak di antara mereka terluka. Bani Thaqif kuat banget, ya. Mereka persiapan matang. Akhirnya banyak sahabat yang luka. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ahraqatna nibalu Thaqif." Ya Rasulullah, kita telah dihabisi oleh panah-panah Bani Thaqif. Fadu Allah alim. Doakan Allah, berdoa kepada Allah agar menghancurkan mereka, ya Rasulullah. Doakan Allah, berdoa kepada Allah agar menghancurkan mereka. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW bersabda, bukan mendoakan agar mereka hancur. Rasulullah SAW berkata, "Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim." Ya Allah, berilah hidayah kepada Thaqif, kepada Bani Thaqif. "Wa'ti bihim," dan datangkanlah mereka kepadaku dalam kondisi Islam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inna qafiluna ghadan insyaallah." Besok kita pulang. Kalah terus, kita pulang. Para sahabat, "Fasurru bidzalika wad'anu." Akhirnya mereka senang disuruh pulang dan mereka tunduk. Waja'alu yarhaluna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun semangat bawa barang-barang untuk pulang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu tertawa, ya. Kemarin disuruh pulang enggak mau pulang, sekarang disuruh pulang semangat pulang. Ya. Kemarin disuruh pulang enggak mau pulang, sekarang disuruh pulang semangat. Rasulullah tertawa, ya, Rasulullah realistis, ya. Dan benar, ternyata doa Nabi dikabulkan. Nabi ingin mereka masuk Islam, Bani Thaqif, dan akhirnya mereka nanti masuk Islam. Akan kita sampaikan insyaallah di kemudian hari, akhirnya Bani Thaqif yang tadi menyerang para sahabat, Rasulullah tidak mendoakan keburukan bagi mereka, Rasulullah mendoakan kebaikan bagi mereka, dan mereka akhirnya masuk Islam. Taib. Akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan Taif menuju kepada Jorana. Jorana tempat orang-orang kalau mau umrah di antara tanah halal adalah Jorana. Ya. Jadikan mikot di antaranya Jorana, di antaranya Tan'im, ya. Di antara tanah halal adalah Semesi, ya, Hudaybiyah, ini semua tanah-tanah halal orang bisa berumrah dari situ. Karena namanya umrah itu dalam besar artinya ziarah. Ziarah dari tanah halal menuju tanah haram. Dari tanah halal menuju tanah haram. Jadi orang kalau umrah harus ke tanah halal. Tanah halal itu di luar tanah haram. Tanah halal diantaranya di Jorana, diantaranya di Tan'im, tempatnya Aisyah. Umrah diantaranya dari Hudaybiyah. Itu tanah halal terjauh dari Ka'bah. Tapi ketika Rasulullah SAW berjalan dari Taif menuju ke Jorana, di tengah jalan Rasulullah SAW bertemu dengan Suraka bin Malik al-Ju'shumi. Suraka bin Malik al-Ju'shumi. Masih ingat mungkin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suraka bin Malik ini yang ketika Rasulullah SAW awal-awal berhijrah, Rasulullah SAW meniti jalan di arah pantai dan dia yang mengejar Nabi ingin mendapatkan sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad atau Abu Bakar hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor unta. Dan dia mengejar Nabi dengan kudanya, dengan membawa panahnya, tapi ketika dia mendekati Nabi kudanya tersungkur. Ya. Kemudian dia goyangkan apa namanya undian, dia bilang maju atau tidak, terus keluar tidak, tapi dia maju lagi karena dia semangat, terus ekor unta, kemudian terjatuh lagi sampai 3 kali, akhirnya dia berteriak saya tidak ingin mengganggu apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan dia keamanan, ya, dengan syarat kau jangan cerita kepada siapapun kami lewat sini, jangan kau ceritakan kepada siapapun kami lewat sini. Maka Rasulullah berikan dia tulisan dan dia bawa tulisan tersebut, ya, itu di awal Rasulullah ketika berhijrah. Sekarang 8 tahun berikutnya dia ketemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang Suraka bin Malik al-Ju'shumi, maka dia masuk di pasukan berkuda milik kaum Ansar. Maka kaum Ansar semuanya mengarahkan tombak ke arah dia, ya. "Ilaik, jauh kau. Apa kau ngapain? Mau ngapain?" Suraka mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah di atas untanya. Kata Suraka, "Wallahi laka'anni anzuru ila saqihi fi gharzihi ka'annaha jumaratu jimaratun." Kata Suraka, demi Allah ketika aku melihat Nabi, Suraka dibawa Nabi di atas ontanya, sedang di atas ontanya, dia melihat betis Nabi sedang di tempat pijakan onta. Kata dia, aku melihat betis Nabi sangat putih, seakan-akan dia adalah jantung bagian dalam batang korma. Jumarah sudah pernah kita jelaskan, jumarah adalah ini kalau pohon korma, ini pohon korma di atasnya daun-daun, di puncak pohon korma, batang korma itu bisa dibolongin, kalau dibolongin keluar putih batang itu bisa dimakan, namanya jumarah. Jumarah saya pernah makan, ya enak, ya. Artinya ada dia punya cara, ya, apa rasa khas, ya. Kalau mau ngambil jumarah itu berarti korma harus mati, korma harus ditebang baru dibolongin batangnya, kemudian ada warna putih bersih, nah, itu namanya jumarah. Nah, kata dan itu bisa dimakan. Kata Suraka bin Malik bin Ju'shum, aku melihat betis Nabi putih seperti jumarah, seperti bagian dalam batang korma bagian atas, ya. Farafatu yadi bil kitab, maka aku pun mengangkat tanganku dengan tulisan yang pernah Rasulullah berikan kepadaku. Tsumma qultu ya Rasulullah, hadza kitabuka li ya Rasulullah, kau ingat ya Rasulullah, inilah tulisan yang kau berikan kepada aku waktu itu. Ana Suraka bin Malik bin Ju'shum. Aku adalah Suraka bin Malik bin Ju'shum. Ketika itu Rasulullah bilang, jangan kau ceritakan kepada siapapun kalau aku lewat sini. Dan dia belum masuk Islam ketika itu. Padahal dia ingin nangkap Nabi dapat 100 ekor unta. Maka Rasulullah SAW berkata, yauma wafa'in wa birrin udunu. Ini hari saya wafa, saya nunaikan janji saya yang saya tulis dalam tulisan tersebut. Dekatkan dia kepada aku. Maka akhirnya Suraka mendekati Nabi SAW. Maka aku pun masuk Islam, kata Suraka. Ya. Tsumma tadzakartu syai'an as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ma adzkuruhu illa anni qultu, lalu aku menyebutkan sesuatu kepada Nabi tentang sesuatu tapi saya lupa. Yang saya ingat, saya bertanya kepada Nabi ketika itu. Kata Suraka, "Ya Rasulullah," ditanya masalah, ya, "Adallah min al-ibil taksha hiyadhi wa qad mala'tuha li ibili, hal li min ajrin fi an asqiyaha?" Dia bertanya ketika masuk Islam tadi. Kesempatan dari Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, ada onta tersesat, entah ontanya siapa. Dan saya punya hayadi, yaitu air yang saya penuhi untuk onta-ontaku." Jadi Suraka bertanya, "Saya punya tempat semacam danau kecil, ya tempat air lah, tempat air untuk unta-untaku. Kalau mereka sudah merumput, ya sudah tinggal datang mereka minum dari tempat air tersebut. Ternyata ada untanya orang yang tersesat, dolah, unta tersesat, dia datang menuju ke tempat airku yang aku siapkan untuk unta-untaku. Ternyata dia minum dari tempat airku tersebut. Hali min ajr fi nasya. Apa aku dapat pahala ya Rasulullah kalau unta itu minum dari tempat airku? Subhanallah, dia tanya. Mungkin berbagai itu mungkin sepele, tapi dia tanya, dia ingin tahu. Apakah kalau unta tersebut minum dari tempat air yang aku sediakan untuk untaku, aku dapat pahala? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, fi kulli dhati kabidin harra ajrun." Benar, kau dapat pahala. Setiap hewan yang memiliki hati yang dan dalam kondisi haus, kalau kau kasih minum, kau dapat pahala. Semua hewan. Maka surahku pun diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Thumma raja'tu ila qawmi fasuktu ila Rasulullah Sallam sadaqati." Maka kemudian aku pulang kepada kaumku dan aku bawa kepada Rasulullah Sallallahu Sallam zakatku. Baik. Apa yang terjadi di Ju'rana? Ketika Nabi sampai di Ju'rana, ternyata seluruh ghanima dikumpulkan di Ju'rana. Ya. Ketika itu Rasulullah Sallam sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Jadi hari malam Kamis di hari kelima bulan Dzulqa'dah. Maka Nabi pun turun di Ju'rana. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di situ selama 13 hari. Rasulullah SAW tidak bagi ghanimah. Kenapa Rasulullah SAW tidak bagi ghanimah? Rasulullah berharap orang-orang Hawazin, Saqif yang ini harta mereka yang mereka kumpulkan, Rasulullah berharap mereka datang masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam dikembalikan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tunggu 13 hari, mereka enggak datang-datang, mereka tidak masuk Islam. Padahal kalau mereka masuk Islam, Rasulullah akan kembalikan ghanimah-ghanimah tersebut. Ya. Akan tapi tidak seorang pun datang yang masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW pun membagi ghanimah. Jumlahnya sangat banyak. Ya. Di antara metode Nabi SAW membagi ghanimah adalah Rasulullah mulai dengan memberikan kepada al-mu'allafat qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang akan diharapkan masuk Islam. Sadatul Arab, yaitu orang-orang pemimpin para orang-orang Arab ketika itu, kepala-kepala kabilah, orang-orang ternama yang baru masuk Islam atau yang akan diharapkan masuk Islam. Rasulullah SAW, terutama yang belum masuk Islam, yata'allafuhum ilal Islam, Rasulullah SAW berharap mereka untuk masuk Islam. Ya. Maka Rasulullah SAW berikan kepada Abu Sufyan bin Harb 100 ekor unta. Sufyan bin Abu Sufyan sudah masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW berikan kepada Abu Sufyan bin Harith, sepupunya, ini 100 ekor unta. Rasulullah SAW berikan juga kepada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi 100 ekor unta. Rasulullah SAW berikan kepada Uyainah bin Hisan Al-Fazari 100 ekor unta. Ini semua kepala-kepala kabilah. Rasulullah SAW berkata kepada berikan kepada Al-Qamah bin Ulathah 100 ekor unta. Rasulullah SAW berikan kepada Al-Abbas bin Mirdas kurang dari 100 ekor unta. Kemudian ketika dia diberikan kurang dari 100 ekor unta, ya, maka dia pun mengadu, ya. Dia mengatakannya, Rasulullah, engkau berikan kepada fulan, kepada Uyainah wal Aqra, engkau berikan 100 ekor unta, sementara Mirdas hanya kau berikan kurang daripada itu. Maka Rasulullah SAW pun kasih 100 ekor unta, biar sama semua. Rasulullah SAW juga berikan kepada Hakim bin Hizam 100 ekor unta. Rasulullah bagi-bagi, ini semua pembesar-pembesar, pembesar Quraisy, pembesar kabilah-kabilah Arab, Rasulullah kasih. Karena mereka penting, aset bagi kaum muslimin kalau mereka masuk Islam atau yang sudah masuk Islam agar kokoh iman, yang baru masuk Islam agar masuk Islam. Ya, ini siasat atau politik dalam berdakwah, siasat dalam berdakwah. Ya. Dan itu boleh dengan harta sedekah, ya. Atau harta zakat. Kemudian Rasulullah SAW berikan kepada Hakim bin Nizam 100 ekor unta. Hakim bin Nizam adalah ponakan Khadijah yang punya banyak jasa besar kepada Nabi dan kepada Khadijah ketika ketika Rasulullah SAW dikepung, ya, cerita lama dulu, nah kita sampaikan, ketika Rasulullah SAW dikepung selama 3 tahun, Bani Hashim dikepung oleh orang Quraisy, tidak dikasih makan, tidak boleh berinteraksi dengan mereka, tidak boleh menikah dengan suku yang lain, ya, Bani Hashim semuanya sampai mereka kelaparan. Di antaranya Hakim bin Hizam, dia mengirim makanan dengan ontanya, dikirim kepada bibinya Khadijah. Ini Hakim bin Hizam, orang yang sangat baik, ya. Dan dialah Hakim bin Nizam yang beli budak Zaid bin Harithah. Kemudian dia hadiahkan kepada bibinya Khadijah, yang budak tersebut akhirnya menjadi anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harith, akhirnya menjadi sahabat Zaid bin Harith yang punya anak Usamah bin Zaid. Yang beli adalah Hakim bin Nizam. Maka Rasulullah SAW, dan dia pembesar di orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW kasih 100 ekor onta. Kemudian dia minta lagi, ya Rasulullah, 100 ekor onta lagi. Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta yang kedua, 200 ekor onta. Tsumma sa'alahu, kemudian minta lagi, Rasulullah SAW kasih lagi 300 ekor onta. Jadi dia minta, Rasulullah kasih. Setelah Rasulullah SAW kasih, maka baru Rasulullah kasih nasihat. Ini itu hak penguasa ketika itu, Rasulullah yang berkuasa. Dia mau kasih berapa-berapa, terserah dia, yang dia melihat, Rasulullah SAW melihat maslahat yang dia harapkan. Maka Rasulullah SAW berkata, setelah dia kasihkan 300 ekor onta kepada Hakim bin Hizam, maka dia nasihat, dia berkata, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun, sungguhnya harta dunia itu hijau dan manis. Hijau dipandang, harta dunia, siapa yang tidak suka memandang harta dunia? Lihat rumahnya, lihat mobilnya, lihat kebunnya, lihat hewan-hewannya, manis di, apa namanya, hijau dipandang. Hulwun, manis dirasakan. Manusiawi, suka dengan harta yang banyak. Maka kemudian dia berkata, faman akhadahu bisakhawati nafsin burikalahu fihi. Ya, barang siapa yang mengambil dengan dada yang lapang, tidak tamak, ya, maka akan diberkahi. Tidak ada yang ambil, biasa aja, jangan dimasukkan di hati. Waman akhadahu bi israfin nafsin, barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan tamak, pingin, cari-cari, ya, lam yubarik lahu fihi, maka Allah tidak akan beri berkah kepada harta tersebut. Wa kana kalladhi yakul, ya'kul wa la yashba. Ketika dia mengambil harta dengan tamak, dia seperti makan orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla, dan yang memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW tidak menahan, Rasulullah kasih dulu. Setelah kasih, baru Rasulullah SAW nasihati. Bahwasanya jadi patron adalah keberkahan. Bagaimana cara agar kita berkah? Kita ngambil harta tidak tamak. Dapat alhamdulillah enggak ya sudah? Ya bukan kita tamak kemudian siang 24 jam kalau bisa 32 jam bekerja dalam sehari. Tamak dengan harta. Kalau ada harta kita ambil, di antara bentuk kita tidak simpan di hati, kita sedekahkan, kita berikan kepada orang yang lain. Kita tidak tamak, tidak mengejar-ngejar. Jadi abdu dinar, abdu dirham. Jadi budak dinar, budak dirham. Ya, hati, harta sudah masuk dalam hati. Karena orang yang seperti ini, maka dia tidak diberkahi. Seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Ya, kelihatannya banyak makan-makan dulu, tapi hasilnya nggak ada, nggak kenyang. Sama seperti orang numpuk-numpuk harta, artinya nggak ada kebahagiaan, nggak dia dapat, keluarga yang rusak, atau dia sakit, atau dia mati, atau apa, hasilnya nggak ada. Anak-anaknya nakal, ya. Kemudian harta dia abur-amburkan pada maksiat yang tidak. Jalan sana, jalan-jalan sana, jalan kemari, hampir membukakan uang yang tidak bermanfaat, hanya menambah hisapnya pada hari kiamat kelak, memperpanjang hisapnya. Ini harta tidak diberkahi, hasilnya enggak ada. Ya, hasilnya enggak ada, seperti orang yang makan enggak pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ketika Hakim mendengar nasihat Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, ini suami omnya dulu, Khadijah bibinya. Dia berkata, ya Rasulullah, walladzi ba'athaka bilhaq, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Kata dia, Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Dia bersumpah di hadapan Nabi. Aku, ya, itu aku tidak akan mengurangi harta orang lain dengan meminta kepada orang lain setelah ini. Sedikit pun, sampai aku meninggal dunia. Aku tidak bakalan minta harta orang lain, mengurangi harta dia, mengurangi aset orang lain, sampai aku meninggal dunia. Dan itu benar-benar dijalankan oleh Hakim bin Hizam. Oleh karenanya di zaman kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar manggil Hakim. Dia manggil bahwa Hakim bin Hizam untuk diberikan pemberian, tapi dia enggak mau. Dia enggak mau, saya enggak mau terima. Ya. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar panggil dia untuk karena dia berhak mungkin dikasih pemberian, dia tidak mau ngambil. Ya. Kemudian Umar berkata kepada kaum muslimin, "Inni ushidukum ma'syaral muslimin." Anni a'ridu alaihi haqqo min hadzal fai. Kata Umar, ya kaum muslimin sekalian, persaksikanlah, aku telah memberikan kepada dia hak dia dari harta fai, dari harta apa namanya, orang kafir yang dikuasai. Faya'ba'an ya'khudhau, tapi dia enggak mau ngambil. Falam yarza' hakim ahadan minan nas syai'an ba'da Rasulullah SAW hatta tufiya. Dan Hakim tidak pernah ngambil harta dari orang. Benar-benar nasihat Nabi masuk dalam hatinya sampai dia meninggal dunia. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW memberikan kepada Sofwan bin Umayyah. Dan ketika itu masih musyrik. Sufyan bin Umayyah ma'ruf yang sudah kita jelaskan, dia sampai kabur ke, mau lari ke Jeddah, kemudian dikasih pengamanan. Dia bilang, kalau satu dunia semua beriman, saya tidak akan beriman kepada Muhammad. Dia jengkelnya luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membunuh, dan dengan perintahnya Rasulullah terbunuhlah bapaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal, dibunuh oleh Bilal bersama para sahabat. Kemudian juga saudaranya, ya, juga terbunuh. Ya. Maka dia dendam kepada Nabi SAW, sehingga dia ingin kabur. Bahkan dia masuk, dia belum masuk Islam. Rasulullah kasih dia pengamanan, silakan kau bebas dan tidak perlu masuk Islam. Tapi dia ikut Nabi. Sehingga dalam perang Hunain dia ikut, dalam perang Taif dia ikut serta, meskipun dia tidak ikut perang, dia nonton, ya, Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu ketika itu masih musyrik. Dan kita sebutkan pada waktu perang Hunain, Rasulullah SAW minjem, dia punya alat perang banyak, Rasulullah SAW pinjem, Rasulullah SAW mengatakan, Ariyah tuh, ini Ariyah, Qosban, ya Muhammad, apakah kau akan merampas hartaku, alat-alat perangku? Kata Nabi, la, bukan, bal Ariyah, ya, marduda atau madmunah, tapi adalah pinjaman yang akan dikembalikan. Sofwan. Ketika perang Hunain, Rasulullah SAW berikan kepada Sofwan 300 ekor onta. Rasul kasih 100. Ini orang benci sekali sama Nabi SAW. Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta. Sampai 3 kali. Ya. Kata Sofwan bin Umayyah, dia masuk Islam setelah itu. Dia berkata, "Atani Rasulullah SAW yaumah Hunain." Rasulullah SAW ketika perang Hunain, dia kasih saya harta sangat banyak, 300 ekor onta, banyak kan? Satu ekor onta saja berapa kalau kita beli sekarang? Kalau 10 juta, kalau kali 300 ya banyak lah. 10 kali 300 ya berapa? 3 miliar ya. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci. Rasulullah itu orang yang paling aku benci. Fama zala yu'tini hatta sara wa innahu ahabun nasi ilaih. Tapi Rasulullah berikan aku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai. Subhanallah. Hadiah punya pengaruh. Benar kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling beri hadiah, kalian seakan saling mencintai. Sifat manusia. Kata seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahumu, fatala masta'badal insanal ihsan. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan mengambil hatinya. Betapa kuat perbuatan baik mengambil hati orang lain. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Balqis ketika mau mengambil hati Sulaiman, wa inni mursilatun ilaihi bihadiyatin. Aku ingin kirim hadiah kepada Sulaiman, ya. Mengambil hati Sulaiman, tapi Sulaiman tidak mau terima alaihi salam. Tapi intinya Sofwan tadi sangat benci. Orang paling benci di alam semesta adalah Muhammad bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW tahu ini kebencian luar biasa kepada Nabi. Nabi kasih seekor unta. Baik. Tentu berubah kebenciannya. Mungkin tadi 100 jadi 90 derajat kebencian, dari 100% jadi 90%. Kasih lagi 100 ekor onta. Dari 90 dapat 500 ekor onta, mungkin jadi langsung jadi 0. Kasih lagi 100 ekor onta, maka jadilah Nabi orang yang paling dia cintai, berubah. Praktekkan ini kalau Anda tidak percaya. Ada orang benci sama Anda, Anda kasih mobil satu. Ini orang benci, tiap hari ngomongin Anda, jelek-jelekin Anda, benci, dendam. Sudah kasih 100 ekor. Jangan 100 ekor onta, kasih satu mobil. Enggak usah harga 1 miliar, kasih mobil harga 400 juta. Udah. Langsung jadi kawan. Bukan lagi benci, hilang kebencian. Kasih lagi mobil kedua, sudah Anda orang paling cintai di alam semesta. Anda menjadi orang paling dicintai alam semesta. Manusiawi. Kita ini manusia, kita punya hati yang begitu tabiatnya. Kalau dikasih dibaikin oleh orang, kita akan sayang kepada orang tersebut. Ya, kita akan sayang kepada orang tersebut. Lihatlah Sofwan bin Umayyah yang sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikasih 100 ekor unta, 3 kali 300 ekor unta, hatta sara wa innahu ahabbun nasi ilayya, jadilah Rasulullah SAW orang yang paling aku cintai. Kemudian Rasulullah SAW kemudian memberikan kepada Al-Harith bin Hisham 100 ekor unta, Rasulullah SAW memberikan kepada Suhail bin Amr 100 ekor unta, Rasulullah SAW memberikan kepada Huwaitib bin Abdul Uzza 100 ekor unta. Rasulullah bagi-bagi. Ya. Rasulullah SAW memberikan kepada yang 50-50 ekor. Ada yang 40-40 ekor, ada yang 45 ekor. Sampai tersebar di orang-orang ketika itu, Muhammad kalau memberikan harta dia tidak pernah takut miskin. Maka orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dapat jatah. Mereka minta harta, minta mana jatah kami? Hatta taru ila samurah fa khatifat rida'uhu. Maka Rasulullah sallam dikedorong-kedorong sampai akhirnya ke sebuah pohon yang agak berduri, maka selendang Nabi kecantol di pohon tersebut. Dan Rasulullah kebawa terus, karena orang semua ngepungin dia, minta, Arab Badui. Maka Rasulullah berteriak, atuni ridai, berikan selendangku. Ya, Rasulullah berkata, falau kana adadu hadhil idah na'aman laqasamtu bainakum. Thumma la tajiduni bakhilan wala kadhuban wala jabanan. Seandainya saya punya onta sebanyak duri-duri yang ada di pohon tersebut, saya akan bagikan seluruhnya kepada kalian. Kalian tidak akan mendapati aku sebagai orang yang pelit. Aku bukan orang pelit. Kalian tidak akan mendapati aku pendusta, dan kalian tidak mendapati aku orang pengecut. Kalau saya punya onta, saya, jangan khawatir. Kalau saya punya, saya akan kasih semuanya. Ya, Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya jangan khawatir. Kalau saya punya, saya akan kasih seluruhnya. Ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.